terkadang sayang, hati meradang melihat bungaku wahai tak pernah kembang. Walau ku sirami ia dengan kasih sayang, baru berkutik sudah disunting orang. Sayang, sayang, seribu sayang, bungaku disunting orang wahai sebelum kembang. Sayang, sayang, seribu sayang, bungaku disunting orang wahai sebelum kembang. Sungguh kasihan bungaku, gugur sebelumnya kembang. Disunting musafir lalu, tiada merasa sayang. Kan ku tanyakan siapa, karena bungaku tiada terjaga. Siapa yang kan ku sesalkan, musafir lalu tiada berpesan, wahai tiada berpesan. Meskipun terkadang sayang, hati meradang melihat bungaku wahai tak pernah kembang. Walau ku sirami ia dengan kasih sayang, baru berputik sudah disunting orang. Sayang, sayang, seribu sayang, bungaku disunting orang wahai sebelum berkembang. Sayang, sayang, seribu sayang, bungaku disunting orang wahai sebelum berkembang. Kasihan bungaku, gugur sebelumnya kembang. Disunting musafir lalu, tiada merasa sayang. Kan ku tanyakan siapa, karena bungaku tiada terjaga. Siapa yang kan ku sesalkan, musafir lalu tiada berpesan, wahai tiada berpesan. Meskipun terkadang sayang, hati meradang melihat bungaku wahai tak pernah kembang. Walau ku sirami ia dengan kasih sayang, baru berputik sudah disunting orang. Sayang, sayang, seribu sayang, bungaku disunting orang wahai sebelum kembang. Sayang, sayang, seribu sayang, bungaku disunting orang wahai sebelum kembang.